Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mithalul hadiya ashara. Fadlal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Al-mithalul hadiya ashara. Qulhu ta'ala fil hadithil qudsi wa ma yizalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani oh, beda naskah ya. Nah. Wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'izannahu. Ini harusnya wa la in sa'alani. Nah. Jadi ini contoh yang ke-11, yaitu ucapan Allah Ta'ala dalam hadith kursi, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan nawafil, amal-amal ibadah yang sunnah, hingga aku mencintainya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ. Kemudian apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, kalau mengikuti lafadznya begitu, diartikan seakan hendak dikatakan, menjadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya atau memegang dengannya, ya, dan kakinya yang berjalan dengannya. Misalkan begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan di sini. Bagaimana memaknai ini? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya. Wala insalani la'utiyannahu, apabila dia meminta kepadaku, sungguh akan berikan permintaannya. Wala insta'adani, dan sungguh apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'utiyannahu, sungguh aku akan melindunginya. Nah. Nah. Baik. Wal jawab, nah, jadi akan yang dibahas itu tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, dan seterusnya. Nah, wal jawab. Wal jawabu anna hadzal haditha sahihun. Rawahu Bukhari fi bab at-tawadu'i tsamini wa salasina min kitab ar-riqaqi. Nah, jawabannya hadits ini sahih. Diriwayatkan al-Bukhari pada bab tawadu', pada bab pada bab At-Tawadu', bab ke-38 dari kitab Ar-Riqaq. Naam. Tayyib, waqad akhada. Waqad akhada as-salafu al-sunnati wal-jama'ati bidhahir al-hadithi wa ajrawhu ala haqiqatihi. Walakin ma dhahirul hadal hadithi. Sungguh, salaf, kaum salaf, al-sunnah wal-jama'ah, mereka telah mengambil lahiriah makna hadis ini wa ajrahu ala haqiqati, dan mereka melangsungkannya ya di atas hakikatnya. Walakin ma zahiru hadzal hadits, akan tetapi apa lahirnya makna hadits ini? Ini yang dibahas. Baik, yang jelas kaum salaf ahlus sunnah jamaah mengambil lahirnya maknanya sesuai hakikatnya. Tidak ada penakwilan, pemalingan, penyelewengan makna. Tetapi apa lahirnya makna itu? Qira. Hal yuqalu inna zahirahu anna Allah Ta'ala yakuni sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Apakah dikatakan bahwa lahirnya maknanya bahwasanya Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala yang menjadi pendengaran wali itu, penglihatan wali itu, tangan wali itu, kaki wali itu. Jadi wali itu tangannya adalah Allah, pendengarannya adalah, penglihatannya adalah Allah, pendengarannya adalah Allah, penglihatannya adalah Allah, tangannya adalah Allah, kakinya adalah Allah. Ya. Karena mereka mengatakan demikian. Sebagaimana di atas disampaikan tadi, seakan ya, seakan dimaknai seperti itu. Nah, mereka mengatakan lahiriahnya seperti itu, seakan seperti itu, sementara kalian tidak mungkin mengatakan itu. Karena makna tersebut adalah hulul. Nah, itu serangan mereka kepada ahlus sunnah. Qalu antum la yumkinu an taqulu bihadha li'annahu hulul. Itu kata mereka. Wa antum la yumkinu an taqulu bihadha li'annahu hululun. Walidhalika antum, walidhalika awwaltum al-haditha. Dan kalian tidak mungkin mengatakan demikian, ya, lahirnya maknanya, li'annahu hulul, karena itu adalah hulul, itu adalah persatuan zat Allah dengan makhluknya. Ya, Allah menempati makhluknya, menyatu dengan makhluknya. Walidhalika awaltum al-hadith, oleh karena itu kalian menakwilkan hadith. Berarti kalian juga melakukan penakwilan. Qayyim. Ah, ini serangan mereka. Naam. Aw yuqal atau qira. Aw yuqalu inna zahirahu anna Allah Ta'ala yusaddidul waliya fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi bihaitsu yakunu idrakuhu wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillahi. Atau dikatakan bahwa lahiriah makna hadis bahwasanya Allah Ta'ala yusaddidul waliya, meluruskan walinya yang dicintainya, ya, fi sam'ihi, pada pendengarannya, basarihi, penglihatannya, yadihi, tangannya, rijlihi, kakinya, bihaitsu yakunu, ya, dalam arti menjadilah idrakuhu, ya, pengetahuannya, wa amaluhu, amalannya, lillah, karena Allah, wa billah, naam, yakun idrakuhu, yang tadi idrak ini maksudnya ke sam' dan basarnya itu. Pengetahuannya dicapai dengan pendengarannya dan penglihatannya, idrak, yakni indranya, ya. Yakunu idrakuhu, tangkapan indra penglihatannya, pendengarannya, itu maksudnya idrak di sini. Nah. Dan wa amal, dan amalannya maksudnya amalan tangannya dan kakinya. Amalan tangannya memegang, menyentuh, ya, atau memukul dan seterusnya, kakinya berjalan dan melangkah dan seterusnya. Itu lillah, semua itu ya karena Allah. Wabillah, dengan pertolongan Allah. Wafillah, di jalan Allah. Nah, lillah karena Allah, billah dengan pertolongan Allah, fillah di jalan Allah. Jadi semuanya lurus. Nah, lillah wabillah fillah, tidak ada yang keluar dari itu. Nah, itu maksud ya hadis tersebut. Nah, fadhlan qira. Wala raiba anna al-qawla al-awwala laysa zahir al-kalam bal wala yaqtadihi al-kalam liman tadabbara al-hadith fa inna fi al-hadith ma yamna'uhu min wajhain. Nah, tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang pertama bukan lahiriah makna hadis. Dan hadis ucapan Rasulullah SAW tersebut, yakni ucapan Allah Taala, ya, pada kursi tersebut yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah, itu tidak menuntut makna itu. Liman tadabbara al-haditha, bagi siapa saja yang mentadabburi hadis, merenungkan kandungan maknanya. Fa inna fil hadithi ma yamna'uhu min wajhain, karena sesungguhnya pada hadith itu ada dua sisi yang menghalangi makna yang batil itu. Al-awwal, al-wajhul awwalu anna Allah Ta'ala qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa qala wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la la'aidannahu. Fa'asbata 'abdan wa ma'budan wa mutaqarriban wa mutaqarraban ilayhi wa muhiban wa muhibban wa mahbuban wa sa'ilan wa mas'ulan wa mu'tiyan wa mu'tan wa musta'idan wa musta'adan bihi wa mu'idan wa mu'adan. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. Sisi yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِنَا فَحَتَّى حِبَّهُ, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan nawafil sunnah hingga aku mencintainya. Yang kedua, وَلَا إِنْ سَعَلَنِي لَا عُطِيَنَّا وَلَا إِنْ إِسْتَعَدَنِي لَا عُطِيَنَّهُ, sungguh jika dia minta kepada aku akan berikan, jika dia minta perlindungan aku akan lindungi. فَأَثْبَتَ عَبْدًا, maka Allah menetapkan dua pihak di sini, yaitu abdan, hamba. Abdi, hambaku. Ya kata Allah, la zalu abdi, berarti menetapkan hamba. Wa ma'budan, dan Tuhan yang disembah. Ya taqarrabu ilayya bin nawafili, dia melakukan taqarrub. Ya taqarrab, ya ta'abbar, melakukan taqarrub dengan beribadah kepada aku dengan amalan-amalan nawafil. Nah, menetapkan wa muta qariban, menetapkan hamba yang mutaqarrib, yang mendekatkan, berupaya mendekatkan diri ya dengan ibadah. Mutaqarraban ilai, dan yang ya, dan yang didekati ya dengan, yang didekati dengan ibadah-ibadah itu, yaitu Allah. Wa muhibban, ya, pihak yang mencintai. Wa mahbuban, dan dicintai. Wa muhibban, yang mencintai adalah Allah, mencintai hatta uhibbahu. Wa mahbuban, yang dicintai adalah hamba itu. Wa sa'ilan, dan yang meminta, pada potongan hadis yang kedua, wala in sa'alani, dan seterusnya. Ada yang meminta, pihak minta. Wa mas'ulan, dan yang diminta. Yang meminta adalah hamba, yang diminta adalah Allah. Wa mu'tiyan wa mu'tan, yang memberi yaitu Allah. Wa mu'tan, dan yang diberi yaitu hamba tersebut. Wa musta'idan, yang meminta perlindungan. Wa musta'adan bi, dan yang diminta perlindungan yaitu Allah. Wa mu'idan, yang melindungi. Wa mu'adan, dan yang dilindungi yaitu hamba itu. Jadi ada dua pihak ini, yang dua pihak yang terpisah, ya. Yang satunya hamba yang taqarrub beribadah, yang sehingga dia dicintai. Yang satunya adalah Allah Ta'ala yang didekati hingga dia mencintai hambanya tersebut, ya, menjadi walinya, kemudian memenuhi permintaannya, ya, melindunginya. Dalam keadaan keduanya terpisah, Allah di atas arasy, dia hamba ini di bumi. Fasiyakul hadith, konteks hadith yadullu, menunjukkan ala tsnaini, atas dua pihak yang mutabayyinaini, yang terpisah. Kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, ghairul akhar, bukan yang lainnya. Wa hadza, dan ini yamna'u, menghalangi, an yakuna ahaduhuma, bahwa salah satu dari keduanya menghalangi salah satu dari keduanya, wasfan fil akhar, sebagai sifat yang berada pada yang lainnya, au juz'an, atau bagian, min ajza, atau bagian dari bagian-bagian tubuhnya, jasadnya. Ini tidak mungkin, ya. Baik. Al-wajh tsani. Al-wajh tsani anna sam'al wali wa basaruhu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'da an lam yakun wa la yumkinu li ayyi 'aqilin an yafhama an al-khaliqal awwala alladhi laysa qabluhu syai'un yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin bal inna hadha al-ma'na tashma'azzu minhu nafsa an-nafsu bal inna hadha al-ma'na tashma'azzu minhu nafsu an tatasawwarahu wa yahsiru al-lisanu wa yahsuru al-lisanu ay yantiqu bihi walau ala sabil al-fardi wa at-taqdiri fa kayfa yasughu an yuqala innahu zahir al-hadith al-qudsi wa innahu qad surifa wa annahu qad surifa an hadha zahiri subhanakallahumma وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Baik. Sisi yang kedua, bahwasanya pendengaran wali itu, penglihatannya, tangannya dan kakinya, semuanya adalah awsaf. Itu adalah sifat-sifat. Aw ajza'un, atau itu adalah bagian, ya, fi makhlukin hadith, bagian dari tubuh makhluk yang hadith, yang tercipta, ba'da an lam yakun, setelah sebelumnya tidak ada. Wala yumkinu li ayyi aqil, dan tidak mungkin bagi siapapun yang berakal, an yafhama, memahami, annal khaliqal awwala alladhi laysa qablahu syai'un, bahwasanya pencipta yang dia adalah yang pertama, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Yakunu, menjadi sam'an, menjadi pendengaran hamba itu, menjadi penglihatan hamba itu, menjadi tangan, menjadi kaki, li makhluk, bagi makhluk, ya, ini hal yang tidak mungkin, mustahil. Bal inna hadzal ma'na, bahkan sesungguhnya makna ini, tasma'izzu minhu nafsu, ya, jiwa jiwa berlari darinya. Anta tasawwarahu, untuk membayangkan hal itu. Nah, tasma'izu minhu nafsu an tatasawwara, maksudnya ai tansiru minhu karahatan. Membenci hal itu, tidak suka hal itu. Jadi jiwa berlari dari hal itu, karena benci dengan hal itu, tidak menyukai makna tersebut. Jiwa ini tidak sanggup membayangkannya karena tidak suka, menghindari untuk membayangkan hal itu. Wa yahsurul lisanu an yantiqa bihi, sulit bagi lisan untuk mengucapkannya, berat. Walau ala sabilil fardhi wa taqdiri, meskipun hal itu sebagai suatu pengandaian, penakdiran dalam rangka ala sabilil fardhi wa taqdiri, dalam rangka ya pengandaian dan penakdiran, andaikan, sekiranya ditakdirkan ya demikian-demikian, itu pun tetap jiwa berlari menjauh darinya, tidak suka, lisan juga berat. Fa kaifa yasugu, maka bagaimana mungkin bisa yasugu, yakni yajuz, bagaimana mungkin bisa an yuqal, dikatakan innahu zahirul hadith, bahwa itu adalah lahirnya makna hadith al-qudsi, wa annahu qad surifa an hadha adh-dhahir, dan bahwasanya hadith kursi itu telah dipalingkan dari lahirnya makna ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, wahai Allah, dan dengan segala pujianmu, la nahsi thana'an alaik, kami tidak mampu membatasi pujian atasmu, anta kama afnaita ala nafsik, engkau keagunganmu, kemuliaanmu, kesempurnaanmu, sebagaimana engkau memuji atas dirimu, adapun kami tidak sanggup menjangkaunya. Ya. Baik, jadi dengan demikian ketika membaca hadis ini langsung saja dimaknai dengan makna yang benar tersebut. Jadi langsung dimaknai ya fa idza ahbabtuhu, kemudian apabila aku telah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, menjadilah pendengarannya, begitu. Menjadilah pendengarannya lurus, menjadilah wabasharul ladzi yubsiru bih, jadi langsung diartikan seperti yang dimanakan tadi. Nah, annallaha yusaddidu alwali fi sam'ihi, menjadilah pendengarannya, penglihatannya, gerakan tangannya dan gerakan kakinya, semuanya ya aku luruskan, gitu. Aku luruskan. Nah, kuntu san'ahu alladhi yasma'u bi nasmihi. Apabila aku telah mencintainya, maka menjadilah pendengarannya, penglihatannya, gerakan tangannya dan kakinya, semuanya aku luruskan. Semuanya karena Allah, karena aku dengan pertolonganku dan di jalanku, begitu. Langsung dimaknai seperti itu. Nah, jadi pendengar langsung memahami makna yang sebenarnya. Jangan dimaknai dengan makna yang menimbulkan kerancuan bagi pendengar. Jangan dimaknai menjadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya dan surah. Jangan dimaknai seperti itu, karena itu menimbulkan salah persepsi bagi pendengar. Nah, jadi langsung saja ditafsirkan dengan makna yang sebenarnya. Menjadilah pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, semuanya ya lurus. Nah. Qira wa idza tabayyana, wa idza tabayyana butlanul qawli al-awwali wa imtina'uhu ta'ayyana al-qawlu تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاص وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف بالكلام عن ظاهره والله الحمد والمنة. طيب apabila telah jelas batilnya pendapat yang pertama dan mustahilnya hal itu, terpastikanlah pendapat bahwa yaitu annallahu ta'ala yusaddidu hadzal waliya, Allah ta'ala meluruskan wali ini fi sam'ihi, pada pendengarannya, wa basarihi penglihatannya, wa amalihi dan amalannya, amalan tangannya dan kakinya, bihati yakun idrakuhu, yang tangkapan indranya dengan penglihatannya, pendengaran dengan pendengarannya, penglihatannya, wa amaluhu dan amalannya, biadihi wa rijli, dengan tangannya dan kakinya, kulluhu, semuanya lillahi ta'ala, terarah karena Allah ta'ala, ikhlasan, dengan ikhlas, wa billahi ta'ala isti'anatan, dan dengan pertolongan Allah, ya, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, wa billahi ta'ala isti'anatan, jadi dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, begitu. Jadi lillahi ta'ala ikhlasan, yakni seluruhnya senantiasa diikhlaskan karena Allah, begitu. Wabillahi ta'ala isti'anatan, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Wa fillahi ta'ala syara'an wa tiba'an, dan senantiasa di jalan Allah mengikuti syariatnya, ya, menjalankan syariatnya dan mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak keluar dari itu. Fayatimmu lahu bidhalika kamalul ikhlasi wal isti'anati wal mutaba'ati, maka menjadi sempurna baginya dengan itu, untuknya dengan itu, ya, kesempurnaan ikhlas, kesempurnaan isti'anahnya memohon pertolongan kepada Allah, dan kesempurnaan mutaba'ahnya mengikuti syariat Allah ta'ala, ya, karena dia senantiasa diluruskan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah ta'ala, sehingga sempurna keikhlasannya, kesempurnalah isti'anahnya, permohonan pertolongannya kepada Allah, dan sempurnalah mutaba'ahnya mengikuti syariat Allah ta'ala. Nah, seluruh pendengarannya, penglihatannya, seluruh amalan tangannya dan kakinya, semuanya karena Allah, ikhlas, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, senantiasa di jalan Allah, dalam syariat Allah ta'ala. Wa hada ghayatut tawfiq, dan ini puncak taufik dari Allah ta'ala. Wa hada ma fassarahu bihi salafu, inilah yang ditafsirkan oleh kaum salaf, wa tafsirun, dan itu adalah tafsir yang mutabiq, yang sesuai, cocok, li zahiril lafz, dengan lahiriah lafz, muafiq, muafiqun li haqiqatihi, ya, mencocoki hakikatnya, muta'ayyinun bisiyaqihi, terpastikan dengan konteksnya, walaysa fi ta'wilun, tidak ada sama sekali padanya ta'wil, penawilan, wala sarfun, dan tidak ada pemalingan, lil kalam an zahiri, pemalingan terhadap ucapan keluar dari lahirnya, tidak ada sama sekali. Wallahu alim, alhamdulillah. Jelas ya? Nah, naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.